الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw' Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih dalam penjelasan tentang hukum-hukum Al-Hajj wal Umrah. Dan kita sampai kepada permasalahan yang kelima. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, hukmul umrati wa adillatu dhalik, hukum menunaikan ibadah umrah dan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Setelah kita menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya menunaikan ibadah haji, di mana beliau menyebutkan lima syarat dan sebahagian menyebutkan enam syarat dengan menjadikan salah satu dari syarat yang kelima, salah satu bagiannya dijadikan sebagai syarat yang keenam. Dan kesimpulan dari enam syarat atau lima syarat dari syarat-syarat menunaikan ibadah haji, para ulama membagi syarat-syarat tersebut menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut syarat-syarat as-sihah. Syarat-syarat as-sihah artinya syarat-syarat yang dengan tanpa syarat tersebut maka ibadah haji yang dikerjakan tidak sah. Dan yang demikian ada dua syarat. Yang pertama Islam. Tidak ada haji bagi seorang yang kafir. Apabila dia mengerjakannya dalam keadaan kafir, maka tidak sah ibadah haji yang dia kerjakan. Yang kedua, al-aql. Tidak ada haji bagi seorang yang tidak berakal. Seperti orang yang gila, maka tidak ada haji baginya. Dan kalau dia mengerjakannya, maka tidak sah hajinya. Makanya disebut syarat-syarat as-sihah. Kemudian yang kedua, syurut al-wujub wal-ijza. Syarat-syarat wajib dan sah untuk menggugurkan kewajiban rukun Islam dalam menunaikan ibadah haji. Yang dimaksud di sini bahwa syarat tersebut apabila tidak terdapat syarat itu dan dia menunaikan ibadah haji, maka hukum hajinya sah. Hukum hajinya sah, namun tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban haji Islam. Dan ini ada dua syarat. Yang pertama yaitu al-bulugh. Dia harus mencapai usia balig. Lalu diwajibkan baginya untuk menunaikan haji Islam. Adapun jika dia belum mencapai usia balig, anak kecil, tidak ada kewajiban haji baginya. Namun jika dia menunaikan ibadah haji, hukum hajinya sah. Namun tidak menutupi kewajiban haji Islam. Dalam artian, apabila dia mencapai usia balig, maka dia harus mengulangi kembali haji. Karena haji yang dia lakukan sebelum balig adalah haji sunnah, bukan haji yang wajib, bukan bagian dari rukun Islam. Yang kedua, al-hurriyah. Syarat wajibnya dia harus merdeka, bukan seorang budak. Namun apabila dia mengerjakan ibadah haji ketika dia masih berstatus sebagai budak, maka hukum hajinya sah. Namun haji yang dikerjakan adalah haji sunnah. Sehingga apabila dia dibebaskan dari perbudakan, maka dia wajib untuk menunaikan haji Islam. Kemudian yang ketiga disebut syurut al-wujub. Syurut al-wujub, syarat-syarat wajibnya. Ya, syarat-syarat wajib. Dan di sini ada satu atau dua syarat, yaitu al-istita'ah, kemampuan. Selama dia tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Kapan diwajibkan baginya haji? Apabila dia memiliki al-istita'ah, memiliki kemampuan dari sisi fisik, demikian pula harta. Namun apabila dia menunaikan ibadah haji dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan istita'ah, lalu dia memaksakan diri untuk menunaikannya, maka hukum hajinya sah. Hukum hajinya sah. Demikian pula halnya apabila seorang wanita yang tidak memiliki mahram, tidak ada kewajiban haji baginya, sampai dia memiliki mahram yang menemaninya dalam perjalanan safar untuk menunaikan ibadah haji. Namun jika seorang wanita melakukannya tanpa mahram, maka dia berdosa dan hukum hajinya sah. Adapun hukum al-umrah dan dalil-dalil berkenaan tentang hal tersebut, kata beliau, tajibul umratu 'alal mustathi'. Wajib menunaikan ibadah umrah bagi seorang yang memiliki kemampuan, marratan wahidatan fil umr, satu kali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Jadi sama seperti haji. Sebab umrah adalah haji kecil. Umrah adalah haji kecil. Sehingga hukum umrah sama seperti hukum haji. Meskipun dalam hal penekanan wajibnya lebih kuat penekanan wajib menunaikan ibadah haji daripada menunaikan ibadah umrah. Namun kedua-duanya hukumnya wajib. Bagi seorang yang belum pernah menunaikan umrah, wajib baginya menunaikan ibadah umrah satu kali dalam seumur hidup. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini perintah, atimu, perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Wa liqauli nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Aisyah lamma sa'alathu, dan berdasarkan sabda nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Aisyah bertanya, hal 'alan nisa'i jihadun, apakah bagi wanita memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am 'alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal umrah. Iya, bagi wanita memiliki kewajiban berjihad, yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, menunaikan ibadah haji dan menunaikan umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa menunaikan ibadah haji dan menunaikan umrah, kedua-duanya merupakan kewajiban, bahkan merupakan jihad bagi para wanita, jihad yang tidak ada peperangan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa sallam li Abi Razin Al-Uqaili, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Razin Al-Uqaili, lamma sa'alahu anna abahu la yastati'u al-hajjah wala al-umrata wala al-dha'nah, Tatkala Abu Razin bertanya kepada Nabi SAW tentang ayahnya, bahwa ayahnya ini sudah tidak punya kemampuan untuk haji, umrah, dan tidak punya kemampuan untuk melakukan perjalanan safar. Jadi disebutkan ayahnya tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umrah, dan tidak mampu melakukan perjalanan safar. Qala, kata Nabi SAW, hujja an abika wa'tamir, berhajilah dengan mengatasnamakan ayahmu dan umrohlah. Dua-duanya diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhajilah dan berumrohlah atas nama ayahmu. Maka hadis Abu Razin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, hadis yang sahih juga di dalamnya berisi perintah. Selain perintah untuk menunaikan ibadah haji, demikian pula perintah untuk menunaikan ibadah umrah. Dan asal hukum perintah, hukumnya wajib. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa hadis Abu Razin ini adalah hadis yang paling bagus untuk dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya umrah. Untuk dijadikan sebagai dalil tentang kewajiban umrah. Maka hadis ini jelas menunjukkan perintah. Asal hukum perintah, hukumnya wajib. Dan menunaikan ibadah umrah bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan kapan saja. Ya, meskipun sebagian waktu lebih afdal dari waktu yang lainnya, seperti menunaikan umrah di bulan Ramadan, statusnya sama seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian pendapat para ulama, mereka mengatakan bahwa umrah diwajibkan bagi kaum muslimin kecuali penduduk Makkah. Hukum umrah wajib bagi kaum muslimin kecuali penduduk Makkah. Kata mereka bahwa penduduk Makkah tidak ada kewajiban umrah, karena umrahnya ahlu Makkah adalah dengan melakukan tawaf di Ka'bah. Umrahnya penduduk Makkah dengan melakukan tawaf di Ka'bah. Ini pendapat sebagian dari para fuqaha, dan di sebagian meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula beberapa murid dari Ibnu Abbas. Sebagian para fuqaha mengatakan tidak. Tidak ada dalil yang mengkhususkan ahlu Makkah dari yang lainnya. Keumuman riwayat menunjukkan diwajibkannya umrah untuk seluruh kaum muslimin, penduduk Makkah atau selain penduduk Makkah. Dan ini juga sebagian meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang kedua, lebih mendekati kebenaran, wallahu alam. Yaitu kewajiban menunaikan ibadah umrah secara umum kepada penduduk Makkah atau selain penduduk Makkah. Dan penduduk Makkah apabila mereka tinggal di negeri haram, di tanah haram, tanah suci, jika mereka hendak menunaikan ibadah umrah, maka mereka keluar menuju ke tanah yang halal. Ya, ke tanah yang halal seperti di daerah Tan'im misalnya, yang merupakan tanah halal yang paling dekat dari Al-Ka'bah, atau di daerah-daerah yang lainnya. Nah, di Hudaybiyah atau yang lainnya, dari tanah-tanah yang bukan bagian dari tanah haram, dia keluar terlebih dahulu menuju ke tanah halal, lalu kemudian dia memulai ihramnya dari tanah yang halal, kemudian dia melakukan aktivitas ihram. Nah, maka ini ma'asyara alaikum rahimahumullah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.